بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Oh ya, saya tambahkan dua ini poin catatan. Termasuk saya sering kali praktekkan ketika, mohon izin, mohon maaf, ketika ada seseorang yang masuk Islam. Kami biasanya tanyakan tiga hal. Yang pertama ini standar. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Maka ini pertama kali kita tanyakan. Apakah Anda saat masuk Islam dipaksa enggak? Ada yang dorong enggak? Atau keinginan pribadi? Pastikan itu. Ini kaidah sangat indah, tidak ditemukan di agama manapun. Cuma di Islam. Enggak boleh paksa orang masuk Islam. Ya, kalau Allah mau semua dijadikan masuk Islam, kan? Tapi kembali nanti kepada ikhtiarnya, kepada petunjuk-petunjuk kebaikan yang ingin dia bawa. Ini bagian pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini paling indah juga. Sampaikan Quran surah kedua ayat 208. Jika Anda nanti masuk Islam, Anda mesti mengerjakan ketentuan-ketentuan berikut. Bukan hanya sholat, tapi mulai lisan Anda mesti dijaga. Gak boleh bicara yang kotor, gak boleh melihat yang tidak baik. Tangan tidak boleh melakukan yang tindakan yang kotor, mencuri, korupsi, macam-macam. Kaki melangkah jangan sombong. Sampaikan. Kalau siap silakan. Ini firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Siap, alhamdulillah. Yang ketiga, biasanya suka tanyakan, apakah ayah ibunya masih agama berbeda atau sudah Islam? Kalau disebut berbeda, maka kita sampaikan. Kalaupun Anda sudah masuk Islam, Anda harus komitmen. Jangan sampai Anda memusuhi orang tua Anda. Tetap tampilkan kebaikan, berikan akhlak yang baik, dan tugas Anda mendoakan dan berjuang supaya keduanya bisa masuk Islam sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak ditemukan di kepercayaan manapun yang dianggap sebagai agama, dan cuma Islam yang bisa mendapatinya insya Allah. Ini diantaranya yang bisa kita sampaikan. Dan tolong kalau ada yang mau masuk Islam, jangan diperpanjang ya. Eh, disuruh istighfar dulu, istighfar. Antum ini, kemana aja baru sekarang masuk Islam? Masya Allah. Sudah, jangan disuruh istighfar. Karena istighfarnya orang belum syahadat itu gak akan sampai kepada Allah. Gak ada. Nabi Ibrahim beristighfar untuk bapaknya. Kata Allah gak berlaku. Di istighfar orang belum bersyahadat itu gak akan diterima oleh Allah. Baru beristighfar itu ketika dengan syahadatnya gugur semua dosanya. Antum ceramahi panjang-panjang-panjang, ayo istighfar. Belum bersyahadat, tiba-tiba mau syahadat meninggal. Siapa yang tanggung jawab?